harus menghalang sebelum hati ini terlanjur luka. Manalah mungkin ku bersaing cinta, sedangkan aku tak punya apa-apa. Sungguh jauh berbeda, dia melebihi segala-galanya, sedangkan aku hanyalah punya cinta, hanyalah punya cinta. Segala-galanya, sedangkan aku hanyalah